Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله Ayat selanjutnya dari surat An-Nisa yang kita sedang bahas di dalam tafsir yang ringkas yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan Al-Kalam Al-Mannan yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selamanya di dalamnya abadan. Wa'dallahi haqqa. Ini janji Allah yang pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur dari Allah ucapannya? Ikhwani fillah a'azzakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ahli neraka yaitu orang-orang yang mengikuti syaitan, mengikuti untuk merubah kebiasaan fitrahnya yang baik, merubah akhlaknya, menyesatkan pemahamannya, merusak akidahnya, maka mereka kata Allah di dalam neraka. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman ini rinciannya kata Syekh Sa'di, amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman pada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini pun masih diberi penjelasan lagi. Alal wajhil ladzi umiru bih, dengan cara yang mereka diperintahkan dengannya. Bagaimana mencintai, bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada keesaannya, beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya, dengan tidak menyelewengkannya, dengan tidak mentakwilkan maknanya, dengan tidak menolak sifatnya, dengan tidak mentafwidnya, dengan tidak menyamakan dengan makhluknya. Itu adalah wajah alladhi umiru bih, model iman yang diperintahkan seperti itu. Dan tentunya iman terkandung di dalamnya tiga perkara, itu juga umiru bih. Manusia, kaum muslimin diperintahkan untuk beriman dari tiga sisinya. Beriman di lidahnya dengan ikrar, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadi kecuali Allah. Ikrar di lidahnya bahwa malaikat benar-benar makhluk Allah dan ada keberadaannya sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah di dalam Quran. Ikrar di lidah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul Allah yang diutus sebagai penutup para nabi. Dan beriman bahwa nabi-nabi yang disebut ke dalam Quran dan Sunnah benar-benar nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT pada kaumnya masing-masing. Itu sisi bentuk keimanan yang diperintahkan. Itu lisan. Dan tentunya ikrar di lidah, harus ada keyakinan di dalam hati. Itu yang kedua. Yakin dengan apa yang diikrarkan, bahwa Allah benar-benar satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada yang lain. Demikian pula Rasulullah SAW sebagai Rasul Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yang kita harus meneladaninya, harus mengikutinya, harus ittiba' dengannya, diyakini dalam hati. Demikian pula beriman kepada malaikat-malaikatnya yang benar-benar diciptakan oleh Allah dan ditugaskan masing-masing dengan tugas-tugasnya. Dan beriman pula dengan kitab-kitabnya. Di lisan kita beriman tentang Quran, bahwa Quran kalamullah, ucapan Allah SWT. Di hati pun yakin bahwa ayat-ayat ini benar-benar ucapan Allah, sehingga kita memuliakannya, menghormatinya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Demikian pula tentang hari akhir, qadar khairihi wa syarrih, semuanya harus diyakini dalam hati. Yang ketiga, diamalkan, dibuktikan dalam bentuk amalan. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau beriman kepada Allah bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka amalkan. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Kalau mengimani bahwa Rasulullah SAW benar-benar khatamul anbiya yang diutus oleh Allah SWT, maka amalkan. Apa mengamalkannya? Ittiba, mengikuti Rasulnya tersebut, meneladaninya, memuliakannya, membela sunnah-sunnahnya. Baik, kalau beriman pada malaikat, apa amalannya? Hah? Kalau kita beriman ada malaikat-malaikat yang Allah katakan dengan penulis raqibun atid, Allah katakan ladaihi raqibun atid, otomatis seorang yang beriman dengan itu akan malu untuk berbuat dosa. Di kanan kiri kita malaikat. Tetapi yang tidak percaya, tidak yakin, akan tenang-tenang saja, berani berbuat dosa. Qul inna a'udzubikumullah, sembunyi dari ustadznya, berbuat maksiat. Dikira enggak ada malaikat. Kamu enggak beriman kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitarmu. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz di mulutnya, di mulut seorang hamba, kecuali di sisinya ada raqib, ada atid. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang beriman bahwa Kalau ada majlis ilmu seperti ini, malaikat-malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya, maka otomatis kamu akan semangat talabul ilm. Saya itu amalnya. Demikian pula siapa yang beriman kepada hari akhir, pasti dia akan mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Zadul ma'ad, bekal untuk pulang nanti ke hari akhir. Kalau beriman adanya hari akhir. Mereka-mereka yang tidak beriman adanya hari akhir, mereka hanya berbicara dunia, dunia, dunia. Tidak peduli dengan akhirat, karena tidak yakin. Na'udzubillahi minal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Tetapi orang yang beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan yaumul hisab, hari perhitungan, beriman dengan mizan, adanya timbangan, amal kebaikan nanti yaumul kiamah, adanya sirat, adanya jannah, adanya nar. Kalau beriman dan ikrar di lidahnya kami yakin, dan di hatinya juga dia memiliki keyakinan, otomatis akan ada bukti-buktinya pada perbuatan-perbuatan. Karena hati ini idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati ini kalau baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau jelek, jelek pula seluruh tubuhnya. Kalau hatinya dipenuhi keimanan pada hari akhir, nanti ada hari hisab, ada hari perhitungan, ada hari kebangkitan, ada surga, ada neraka. Pasti yang dipikirkan oleh seorang mukmin tadi, bagaimana nanti hari kiamat saya bisa selamat. Bagaimana bisa selamat dari azab Allah dalam neraka, dan bagaimana bisa masuk surga. Dia akan semangat beramal saleh dan akan takut berbuat dosa. Demikian pula kalau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Apa pengamalannya? Hatta la tafrahu bima atakum. Apa awalnya? Hatta la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian jangan putus asa dengan yang hilang dari kalian, dan agar kalian jangan terlampau gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Mengapa? Beriman pada takdir. Begitu dapat yang tidak disenangi, musibah-musibah, kejelekan-kejelekan, dia bisa sabar. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian jangan putus asa dengan apa yang hilang dari kalian. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, jangan terlampau gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Jangan GR, wah itu karena hebat saya, karena saya pinter, karena saya ahli, karena saya lihat saya menjadi kaya seperti ini. Itu Qarun yang Allah tenggelamkan dalam bumi. Hadza min ilmin indi, ini karena kehebatan ilmuku. Ikhwan bin na'azakumullah. Dia akan berkata, tidaklah semua keberhasilan ini kecuali dengan takdir Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, yang dengan kenikmatan dari Allah semua kenikmatan jadi sempurna. Barakallahu fikum. Kalau beriman pada takdir, dapat kejelekan bisa sabar, dapat kebaikan tidak melampaui batas. Sebaliknya, yang tidak beriman kepada takdir, diberi kejelekan putus asa, diberi kebaikan sombong, karena lupa kalau itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya iman. Qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil arkan. Catat itu. Qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil arkan, dan amal dengan anggota badan. Ilman wa tasdiqan wa iqraran, Itu maknanya. Secara keilmuan, secara pembenaran dalam hati, dan juga al-amal, amal salihat, nasi'ah anil iman. Amal saleh yang muncul dari keimanan. Wa hadha yashmul sa'ir al-ma'murat min wajibin wa mustahab. Tentunya amal saleh mencakup seluruh yang diperintahkan. Apakah yang wajib maupun yang sifatnya anjuran, yang mustahabbat. Apakah alladhi 'alal qalb, yang merupakan kewajiban hati, ataupun walladhi 'alal lisan, yang merupakan perintah-perintah terhadap lidah, walladhi 'ala baqiyatil jawarih, demikian pula yang diwajibkan atas sisa-sisanya dari anggota badan. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ibadatuhu, yang beribadah kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah, ala 15 qa'idah, dia madaruhu 15, lingkup ibadah adalah 15. Man kammalaha kammala maratibal iman, siapa yang menyempurnakannya, dia menyempurnakan keimanan, menyempurnakan ibadah. Apa saja 15 itu? 15 itu karena 5 hukum yang wajib dikerjakan, yang mustahab dianjurkan untuk dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan, yang makruh sebaiknya ditinggalkan, dan yang mubah biarkan sebagai mubah. 5 hukum ini terhadap ucapan di lidah, terhadap hati, dan terhadap anggota badan. 5, 5, 5. Siapa yang menyempurnakan 5 ini pada lidahnya, yang wajib-wajib diucapkan, yang anjuran-anjuran berusaha untuk diucapkan, yang haram-haram dia tidak ucapkan, apalagi yang makruh-makruh juga dia berusaha untuk tidak dia ucapkan, dan yang mubah dia biarkan sebagai mubah. Kemudian menyempurnakan 5 hukum tadi pada hati. Apa yang wajib diyakini, dia yakini. Apa yang wajib untuk dia ingat-ingat dalam hati, dia ingat-ingat dalam hati. Dan apa yang dianjurkan untuk ada dalam hati, maka dia berupaya untuk meyakininya. Dan kemudian barakallahu fikum, apa yang haram untuk diyakini, apa yang haram diyakini? Kesyirikan-kesyirikan, khurafat-khurafat, tahayul-tahayul. Dan apa yang sebaiknya kamu tidak lakukan dalam hati, kamu tinggalkan. Dan kemudian yang mubah dibiarkan mubah. 5 lagi. Dan pada anggota badan, apa yang wajib dikerjakan, apa yang merupakan anjuran berusaha untuk dikerjakan, apa yang haram ditinggalkan, dan apa yang makruh berupaya dia tinggalkan pula, dan yang mubah biarkan mubah. Kalau yang mubah diwajibkan, bid'ah. Yang mubah diharamkan juga bid'ah. Biarkan mubah. Yang mengerjakan silakan, yang tidak silakan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Man kammalaha kammala maratibal iman. Siapa yang menyempurnakannya, dia menyempurnakan bentuk keimanan kepada Allah dan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, alladhi 'alal lisan walladhi 'alal qalb walladhi 'ala baqiyatil arkan. Kullun lahu min as-sawabi al-murattab 'ala dhalika bihasbi halihi wa maqamihi. Masing-masing akan mendapatkan pahala yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, bagaimana keadaannya, bagaimana perbuatannya. Wa takmiluhu lil iman wal amal salih, dan sesuai dengan keadaan orang tersebut mengerjakan, seperti itulah sempurnanya keimanan. Semakin sempurna, sempurna keimanannya, semakin kurang, kurang pula keimanannya. wa yafutuhu ma rattaba ala dhalika bihasbi ma akhalla bihi minal iman. Demikian pula sebaliknya, akan merusak, akan berkurang sesuai dengan apa yang rusak dari 15 tadi. Ibadah dengan lisannya ada yang kurang, atau ibadah di hatinya ada yang kurang, atau ibadah di anggota badannya ada yang kurang, maka imannya pun ikut berkurang. Wa dzalika bihasbi ma 'ulima min hikmatillahi wa rahmatih. Yang demikian sesuai dengan apa yang sudah Allah ketahui dengan hikmahnya dan rahmatnya. Wa kadzalika wa'adahu as-shadiq alladhi ya'rif min tatabbu'i kitabillahi wa sunnati rasulih. Demikian pula apa yang sudah Allah janjikan dengan benar, yang Allah ketahui atau yang bisa diketahui dengan cara tatabbu' kitabillah. Apa saja janji Allah? Silakan. Tatabbu' kitabillah, pelajari kitabillah. Mana tatabbu'? Menelusuri ayat demi ayat. Wa sunnati rasulih, dan ya tatabba' sunnati rasulih, dan juga menelusuri sunnah-sunnah. Pelajari satu persatu. Siapa yang mengamalkan ini? Allati yu'raf min tatabbu'i kitabillah wa sunnati rasulih. Siapa? Kalian, para tulabul ilmi. Ikhlaskanlah kalian dalam mempelajari Quran dan sunnah dalam rangka untuk mencari apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan apa janji-janji Allah, dan apa ancaman-ancamannya. Perintah-perintahnya dikerjakan, janji-janjinya diharapkan, dan ancaman-ancamannya dikhawatirkan. Mengamalkan perintah-perintahnya sebagai cinta kepada Allah, dan kemudian menghindari ancaman-ancamannya sebagai khauf, rasa takut kepada Allah, dan berharap janji-janjinya sebagai raja, mahabbah wa khauf wa raja. Tidak ada ibadah tanpa tiga ini, dengan rasa cinta, dengan rasa harap, dan rasa takut. Barakallahu fikum. Wa li hadza dzakara ath-thawab al-murattab 'ala dzalika biqaulih. Oleh karena itulah Allah menyebutkan balasan yang disebutkan untuk perbuatan yang sangat mulia itu. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kami, kata Allah, akan memasukkan mereka ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fiha ma la aynun ra'at. Apa itu surga? Surga di dalamnya ada sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terbetik di pikiran manusia. Asyur. Yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Artinya kamu bayangkan kayak apapun di hatimu, tetap surga lebih nikmat dari itu. Min anwa'il ma'akil wal masyaribul ladidah. Dari berbagai macam makanan dan minuman yang sangat lezat. Wal manadhiril ajibah, dan pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan. Wal azwajul hasanah, dan pasangan-pasangan yang sangat sempurna, sangat indah. Wal qusur, dan istana-istana yang megah. Wal ghurafil muzakhrafah, dan kamar-kamar yang diukir indah dari mutiara-mutiara dan permata. Wal asjar al mutadalliyah, pohon-pohon yang yatadalla. Tahu yatadalla? Bisa dipetik tanpa naik, bisa diambil buahnya tanpa susah payah. qutufuha daniya. Apa qutufuha daniya? Memetiknya mudah. Kan kalau kita punya pohon, masya Allah buahnya nikmat, tapi susah mengambilnya. Harus cari kayu, harus cari ini, harus naik. Tetapi asjar di dalam jannah, buah-buahnya sangat istimewa, tidak pernah dirasakan di dunia, dan memetiknya pun mudah. Kalau perlu kamu hanya duduk di pembaringanmu, pohon itu yang mendekat, kamu ambil. Itu mutadalliyah, yatadalla artinya menjulur ke bawah. Wal fawakih al mustaghrabah, buah-buahan yang asing. Kamu mengira itu apel, ternyata lebih nikmat dari apel yang pernah kamu tahu. Kamu kira itu adalah buah anggur bentuknya, ternyata lebih nikmat dari anggur manapun di dunia ini. Masih ada lagi kenikmatan dalam bentuk suara. Wal aswatus syajiyah, suara-suara merdu yang sangat nikmat didengar. Matanya sejuk melihat pemandangan indah. Lidahnya merasakan kenikmatan, kelezatan makanan dan minuman. Hidungnya mencium keharuman-keharuman misik yang tidak pernah ada di dunia. Telinganya juga mendengarkan nyanyian-nyanyian bidadari yang sangat sempurna, yang sangat merdu. Wa ni'amis sabighah, dan kenikmatan-kenikmatan yang tertuang. Wa tazawurul ikhwan, bisa saling mengunjungi. Kamu pengen ketemu fulan, kamu pengen ketemu alan. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Siapa yang beriman dan diikuti imannya oleh keturunannya, keluarganya, anaknya, cucunya, cicitnya, canggahnya, kata Allah, kami akan pertemukan nanti. Masya Allah, kamu siapa? Saya cucunya itu. Saya ini anaknya kamu. Masya Allah, di surga semua. Istimewa. Itu kebahagiaan berikutnya dari sekian kebahagiaan yang lain. Tanpa mengurangi pahalanya. Pertemuan tadi bisa menemukan, bisa dipertemukan dengan seluruh keluarganya, itu kenikmatan berikutnya. Wa tudzakkiruhum ma kana minhum fi riyadil jannah. Dan juga diingatkan mereka apa yang ada di dalam kebun-kebun surga. Wa a'la min dalika kullih, dan yang lebih tinggi dari itu semua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waridwanullah akbar. Keridhaan Allah lebih besar dari semuanya. Wa tamattu'ul arwah biqurbihi, dan juga kenikmatan jiwa karena dekat dengan Allah, itu juga perkara yang sangat besar mengalahkan semua kenikmatan surga. Apalagi nazar ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, lebih nikmat lagi. Mereka lupa dengan kenikmatan surga ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti jiwa tentram dengan dekat di sisi Allah. Uyun, mata juga tentram dengan memandang wajah Allah. Wal asma', pendengaran-pendengaran juga nikmat dengan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yunsihim kull na'imin wa surur, yang membuat mereka lupa terhadap semua kenikmatan dan kebahagiaan surga yang lainnya. Masya Allah. Ada hari tertentu Allah mengajak bicara mereka. Allah buka hijabnya. Dan mereka memandang wajah Allah. Kemudian Allah tanya kepada mereka, apakah semua yang aku janjikan kepada kalian sudah kalian dapati? Mereka menjawab, sudah ya Rab. Bukankah engkau sudah begini, bukankah engkau sudah begitu, bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka, membersihkan kami, bukankah engkau telah memasukkan kami dalam surga, bukankah engkau telah memberikan, sampai Allah katakan, maukah aku tambah? Ya Allah, tambahan apa lagi? Maka Allah buka hijabnya. Dan mereka memandang wajah Allah, lupa terhadap kenikmatan surga. Mereka bernikmat-nikmat dengan memanjang wajah Allah, sampai kemudian Allah tutup kembali hijabnya, dan mereka kembali di dalam kenikmatan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Penikmat-nikmat di surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaula tsabat min Allah lahum lataru wa matu min al-farhi wal hubur. Kalau saja bukan karena kekokohan yang Allah berikan pada mereka, kalau saja bukan karena keteguhan yang Allah berikan pada mereka, niscaya mereka akan terbang hatinya dan mati karena gembira. Saking dahsyatnya kegembiraan dan kenikmatan surga, kalau saja tidak dikokohkan oleh Allah hatinya, akan terbang dan mati gak sadarkan diri. Gak pernah mendapatkan kenikmatan yang seperti itu. Tidak pernah terbayang di benaknya. Tidak pernah terpikir di pikirannya. Gak pernah terdengar di telinganya. Gak pernah dilihat di matanya. Gak pernah terasa di lidahnya. Kata beliau, laparu. Kata Syekh Sa'di, kalau saja bukan karena Allah kokohkan mereka, niscaya mereka akan mati kesenangan. Qul inna a'udzukum Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lataru wa matu minal farahi wal hubur. Niscaya hati mereka akan terbang dan mati karena kegembiraan. Falillahi ma ahla dzalikan na'im. Maka sungguh betapa nikmatnya, betapa manisnya kenikmatan tersebut. Wa ma a'la ma ana lahumur rabb, betapa tingginya apa yang Allah berikan pada mereka dari Rabbnya Al-Karim. Wa madza hasala lahum min kulli khairin wa bahjah la yasifuhul wasifun. Apa yang mereka dapatkan dari kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan di dalam surga tidak bisa digambarkan oleh siapapun. La yasifuhu al-wasifun, tidak bisa digambarkan oleh siapapun yang menggambarkan. Kamu melihat pohon yang indah yang menjulur ke bawah buah-buahnya, di bawahnya ada mata air yang bening sekali, dan kemudian buah-buahnya sangat nikmat kamu petik. Kamu duduk di situ dengan nikmat. Terbayang di benak kalian? Terbayang. Itu salah. Yang kalian bayangkan itu salah. Lebih indah lagi dari itu. Tak terbayangkan dan tidak bisa digambarkan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa tamamu dzalik wa kamaluhu, dan kesempurnaan berikutnya, kesempurnaan nikmat adalah dikekalkan di dalamnya. Kenikmatan dunia mungkin terasa nikmat sejenak, tapi di kepala terpikir, ini bentar lagi hilang. Nikmat enggak? Nih, kenikmatan buat kamu. Nanti 5 hari lagi kamu mati. Bisa makan enggak? Bisa nikmat enggak? 5 hari lagi. Gak akan bisa makan, gak akan bisa minum, gelisah. Barakallahu fikum. Tetapi ini sudah dikatakan kulu washrabu oleh Allah. Nikmatilah surga dan kalian kekal di dalamnya. Jangan khawatir lagi ada kematian. Allah letakkan kematian dalam bentuk seekor gibas di tengah surga dan neraka. Kemudian disembelih dalam keadaan dikatakan kepada ahli surga, khuludun wala maut. Dikatakan kepada ahli neraka, khuludun wala maut. Apa yang terjadi setelah disembelih kematian? Ahli surga semakin berbahagia. Karena ini akan terus menerus. Enggak dikhawatirkan ada kematian sama sekali. Baik. Ahli neraka sebaliknya. Putus asa. Karena berharap mati mereka. Daripada tersiksa terus, mereka berharap mati. Maka dia memanggil malaikat Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Matikan saja aku, mintakan kepada Rabbmu agar membinasakan kami, mematikan kami. Tidak. Innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan terus di sana. Begitu melihat kematian disembelih, putus asa. Tidak ada lagi harapan untuk mati. Enggak ada lagi harapan untuk berhenti tersiksa. Khalidina fiha abada. Ikhwan ibn na'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sempurnalah kenikmatan penduduk surga. Al-khuludud da'im fi tilkan manazilil 'aliyat. Mereka kekal dan terus-menerus di tempat yang mulia, di tempat yang nikmat itu. Allah katakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah yang pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Fasadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha mulia. Alladzi balagha qawluhu wa hadithuhu fis sidqi a'la ma yakun, yang kebenarannya dari ucapannya mencapai setinggi-tinggi kebenaran. Walihadza lamma kana kalamuhu sidqan wa khabaruhu haqqan, maka oleh karena itu ketika ucapannya pasti benar dan beritanya juga pasti hak, kana ma yadullu alaihi mutabaqatan wa tadammun tadammunan wa mulazamatan kull dzalika murad min kalamih, maka berarti menunjukkan secara pasti, secara rinci, secara konsekuensi, bahwa segala yang Allah kabarkan pasti benar. Yang Allah janjikan pasti benar. Yang Allah rincikan pasti benar. Dan konsekuensi-konsekuensinya juga pasti benar. Dan apa yang terkandung di dalamnya pasti benar. Wa kadzalika kalamu rasulih. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW, likaunihi la yukhbir illa bi amrih, karena Nabi tidak mengkhabarkan kecuali dengan berita dari Allah, tidak berkata kecuali dengan wahyu dari Allah, wala yantiqu illa an wahyih, tidak mengucapkan sesuatu kecuali dari wahyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Iktafi bihadal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Apakah mencukur bulu tangan atau mencukur bulu kaki dilaknat? Saya tidak tahu. Kalau bulu tangan dan bulu kaki, kalau bulu alis dicukur, dicabut, maka itu haram, dilaknat. La'anallah al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat. Apakah boleh berwudu di kamar mandi? Dan apakah sah atau tidak berwudu di kamar mandi? Sah tidak mengapa. Yang penting tidak mengeraskan suara dikir di dalam kamar mandi. Barakallahu fikum. Apakah keutamaan air zam-zam harus dengan meminumnya? Nah. Karena hadisnya berbunyi, zam-zam lima syuribalahu. Suriba itu meminumnya. Zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Niat meminumnya untuk sehat, insya Allah sehat. Niat meminumnya supaya kenyang-kenyang, berarti itu air ajaib, air barokah. Naam, Allah berikan barokah padanya. Dan Nabi menyatakan dengan kalimat tersebut dalam riwayat yang sahih.